Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 16. Kalimat kunci hari ini adalah... Kaidan wo agatte migi ni itte kudasai. Silahkan naik tangga lalu pergi ke kanan. Tokoh utama dalam adegan kita adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Hari ini Anna datang ke toko buku di Shinjuku bersama kawan-kawannya. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 16. Kalimat kunci hari ini adalah... Kaidan wo agatte migi ni itte kudasai. Silahkan naik tangga lalu pergi ke kanan. いらっしゃいませ. マンガ売り場はどこですか? 2階です. 階段を上がって右に行ってください. Sekarang saya terangkan mengenai adegan tadi. Seorang pegawai toko mengatakan いらっしゃいませ. Selamat datang. Ini adalah ungkapan untuk menyambut pelanggan ke toko. Saat kita masuk ke restoran atau toko, penjaganya menyapa kita dengan mengatakan いらっしゃいませ. Tapi kita tidak perlu menjawabkan ya. Tidak, Anda bisa cuma tersenyum dan membungkuk. Dan saat mengucapkan いらっしゃいませ, hentikan nafas selama satu ketuk setelah ra. いらっしゃいませ. Kemudian Anna bertanya kepada pegawai toko, manga uriba wa doko desu ka? Permisi, di manakah tempat penjualan manga? Anna sangat menyukai manga Jepang. Jadi yang pertama-tama ia menanyakan di mana tempat penjualan manga. Maksudnya permisi. Anda mengatakan ini saat Anda mulai berbicara kepada seseorang. Manga uriba adalah tempat penjualan manga. Ini terdiri dari manga yang artinya manga dan uriba yang artinya tempat penjualan. Wa adalah partikel penanda topik. Doko artinya di mana. Des adalah ungkapan sopan untuk mengakhiri kalimat. Kalimat ini adalah pertanyaan dengan ka pada akhirannya. Jadi pastikan untuk mengucapkannya dengan intonasi menanjak. Novriana, saya suka sekali tempat penjualan makanan di pusat perbelanjaan. Jadi kira-kira apa yang dapat saya katakan kalau saya ingin menanyakan di mana tempat penjualan makanan? Saya berikan petunjuk ya. Makanan adalah shokuhin. Jadi bisakah saya mengatakan shokuhin uriba wa doko desu ka? Sempurna sekali, Aji. Nah, mari kita kembali ke adegan tadi. Si pegawai toko menjawab, Nikai desu. Lantai dua. Nikai. Artinya lantai dua. Ini terdiri dari angka ni yang artinya dua dan kai yang artinya lantai. Desu adalah ungkapan sopan di akhir kalimat. Kalau lantai satu bagaimana? Satu adalah ichi. Jadi apakah ichi kai? Hampir benar, tapi jawaban yang tepat adalah ikai. Ichikai sulit untuk diucapkan bagi orang Jepang. Jadi kita mengatakan ikai. Ikai. Baiklah, saya akan mengingatnya. Mari kita kembali ke adegan tadi. Si pegawai toko menjelaskan di mana tempat manga. Kaidan wo agatte migi ni itte kudasai. Silahkan naik tangga lalu pergi ke kanan. Kalimat kunci hari ini kaidan artinya tangga. O adalah partikel yang mengindikasikan objek suatu tindakan. Agatte adalah bentuk te dari kata kerja angarimasu yang artinya naik. Dengan menggunakan bentuk te, Anda dapat mengungkapkan serangkaian tindakan yang terjadi secara berurutan. Jadi, Anna harus melakukan tindakan lain setelah ini ya? Betul. Berikutnya migi artinya kanan. Ni di sini adalah partikel yang mengindikasikan arah. Itte adalah bentuk te dari kata kerja ikimasu yang artinya pergi. Jika Anda menambahkan kudasai yang artinya silahkan pada bentuk te dari kata kerja, Anda mengungkapkan permintaan. Dengan cara ini, Anda dapat mengungkapkan tindakan berupa naik tangga lalu pergi ke kanan dalam satu kalimat ya. Ya, di sini Anda pertama naik ke atas tangga, kemudian belok ke kanan. Anda dapat menyambungkan kedua tindakan ini dengan mengucapkan agatte, yaitu bentuk te dari kata kerja pertama, agarimas, yang artinya naik. Sekarang saya punya pertanyaan untuk Aji. Bagaimana cara mengatakan naik ke lantai 5 lalu belok kiri? Kiri adalah hidari. Dan lantai 5 adalah gokai. Bentuk T dari kata kerja agarimas yang artinya naik adalah agatte. Jadi saya mestinya mengatakan gokai ni agatte, hidari ni ikimas. Apakah betul? Betul sekali. Lalu sekarang mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 16 lagi. Kalimat kunci hari ini adalah kaidan wo agatte migi ni itte kudasai. Silahkan naik tangga lalu pergi ke kanan. いらっしゃいませ。 漫画売り場はどこですか？ 2階です。階段を上がって右に行ってください。 Sekarang saatnya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan poin pembelajaran hari ini. Sulit rasanya untuk menggunakan partikel ni. Partikel ini menunjukkan tempat atau arah dan banyak hal lainnya. Jadi mohon ajari kami cara menggunakannya. Ia mengatakan, jika kata kerja dalam predikat kalimat mengungkapkan keberadaan seperti imas, yang artinya berada, ni mengindikasikan di mana sesuatu ada. Misalnya, saya sedang berada di stasiun adalah watashi wa eki ni imasu. Jika kata kerja dalam predikat mengungkapkan pergerakan atau perubahan seperti ikimas, yang artinya pergi, ni mengindikasikan titik berakhirnya pergerakan tersebut. Misalnya, saya pergi ke stasiun adalah watashi wa eki ni ikimasu. Ni juga mengindikasikan titik spesifik dalam waktu, seperti misalnya tanggal atau jam. Misalnya, kita mengatakan Anna datang pada jam 10 dalam bahasa Jepang. Jam 10 adalah juji. Datang adalah kimasu. Jadi kita mengatakan Anna wa juji ni kimasu. Kita tidak bisa menggunakan ni dengan kata-kata seperti besok atau pekan depan, karena tanggal spesifik yang merujuk pada perubahan tergantung dari kapan Anda mengatakannya. Jadi jika Anda ingin mengatakan Anna akan datang besok, besok adalah ashita. Jadi Anda mengatakan Anna wa ashita kimasu. Anda tidak dapat mengatakan Anna wa ashita ni kimasu. Ni juga punya berbagai fungsi lainnya. Mari kita mempelajarinya saat digunakan nanti. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kita memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Ini adalah suara orang yang menaiki tangga. Kata tiruan bunyi untuk ini adalah tom-tom. Bukannya ini suara orang mengetuk pintu? Ya, suara ini juga diekspresikan sebagai tom-tom. Berikutnya adalah itu suara orang sedang mencacah di atas talenan kan ya? Ya, dan suara ini juga diekspresikan sebagai tom-tom. Dan demikian kata tiruan bunyi hari ini. Kita memperkenalkan tom-tom. Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. Pegawai toko di Jepang baik-baik, kata-katanya juga sopan. Mereka mengatakan terima kasih banyak, meskipun kita keluar tanpa membeli apapun. Apakah Anda menikmati pelajaran 16? Kalimat kunci hari ini adalah kaidan wo agatte migi ni itte kudasai. Silakan naik tangga lalu pergi ke kanan. Ikutilah episode kami selanjutnya.